sahabat kiai jangan hadirin. Belum tentu gagal di 10 tahun. Belum tentu gagal di 15 tahun. Betul apa tidak? Jawab kui musik jujur. Jawab kui musik jujur. Ayeuna ibu jeung bapa pangkenaot, cing jawab, eta ku anak hayang dibacakeun Quran apa Koran? Jawab Quran apa Koran? Quran. Ngomong nama hayang kukur ayah anak-anak terdididik tak bisa baca Quran namun ibunya bapak kemauan anak tak bisa baca Quran hadirin sedaya atau apa jadi abrita nak jadi polisi tak nak jadi DPR tak nak jadi insinyur tak dasar kami di negara kudu Islam kabeh sempat RT sampai presiden bisa direbut kembali oleh orang-orang penjajah oleh orang-orang kafir tapi ingat Quran kudu bala risa lamun anak ibu teu bisa maca Quran sok ibu modar jeung bae saha nu ngajikeun maca Quran saha juri tuh guru murah Al-Mukarram Abah Muhammad Yusuf Saringin Cisoka hadirin setahun 8 bulan diajikeun ku santri jeung alumni gede ilmu gede amalia sebab hayang barokah ulama Abah teh niat dicelokok Rahmana guru urang Rahmana Ki Uci 2 tahun diajikeun ku masyarakat jeung para santri dan para kiai sebab gede ilmu gede amalia. Mama Sanja kadukawong setahun setengah diajikeun ku alumni. Abah ya santri abah ya bersuami setahun setengah diajikeun ku alumni jeung masyarakat gede ilmu gede amalia. Abu ya Dimyati Cidahu Pandeglang sampai kuari makomna teu saat-saat anu ngasalahan hadirin sadaya. Masyarakat pintar ngomong jadi masyarakat pan ayah santri cerah jadi kiai ngeunah boten dia kiai jeung santri naik ngaji teh namun dibayar tolong teu dibayar kaca-kaca ulah naik kan jang juri santri kiai naik ngaji teh namun dibayar gitu teu dibayar kaca-kaca bapak lain baraya lain bapak-bapak sia mudah sia anak atuh aja ikeun ku sia tolong ngeunah boten mata aing mah karam bae ka tetangga pikir ibu lamun ibu lemah mau hayang diajikeun Quran ku anak sok hadirin anak sing tak bisa baca Quran yang kita banggakan hanya umum sekolah silakan boleh-boleh saja pak punten ibu bapak hadirin sedaya ibu jeung bapak boleh pinter bangga anaknya bisa bahasa Inggris bisa bahasa Jerman bisa bahasa Belanda hebat komputer hebat yang itu jeung sajabana tapi ibu jeung bapak kudu cari keluar cai mata getih lamun anak tepecus maca Quran pirakeun induk pamarah teu sakarep ngan diomongan Inggris pirak bapak kana ke Jakarta mobilna Mercy mawa laptop mawa tas mawa koper indungna teu sakarep cerpa tidak ada omongan Inggris oh my baby my father my mother my munah my sarok untung dia tercengkeh kemalekan ke bahdi maka Quran wayah anak-anak orang ayo kuring ngomongin regala pak bu punten jelemak wali lulus SD naik SMP kehanyangan belajar baca Quran mending namun di pondok di guru urang di abah haji di Quran di haji salat salat di haji yaitu di haji sifat 20 di haji di sama luar anak teteh kubrang abri anak bapak jadi ibu lagi berangkat jam 8 berani jam 10 peti sok ayah pikir kurang sholat di mana jagalah di mana zaman geus leutik ibu-ibu bapak-bapak pantes cek rasul inna dina bada'a ghariban wa sayarji'u ghariban fatuba lil ghurabai alladzina yusrih toh ibu ngumbara ya agama abrik-abrikan anak murah mengikuti akhlak jahiliyah so pakaian ibu-ibu jadi parawan jawab naon untungna eta bikang kuari parawan make celana pendek naon untungna jawab mimin dewi izin Masya Allah. Nah, untungnya, ya Allah, ya Rabbi, imannya pendek, nyakidul, nyakendul, maka itu orang pendek, maka kaos merecet, percis, doang nanggali ke rumah. Namun lembak, wakun, der. Bukan wajik, menengen, buat musuh kesudukan. Nah, untungnya, gerak matur, kali itu kapan matan, ayah dihadap, tukang wajik, anak makan yang laki, Allah, ibu dan bapak cicit baik, anak pakai celana pendek, anak penutupan aurat, anak terbisa baca Al-Quran, anak terbisa musallit, orang tua ayat demikian, dayus hukumna, wama huat dayus, ad-dayus, man ro'a mungkaran fi ahlihi wal yaskut, manusia rempok pamungkaratan, di keluargana, anak incu minantu, terbisa sholat, terbisa baca Al-Quran, karena Nukitu dayus hukumna. Rasul menyatakan ad-dayus layak hulal jannah ta'abada. Manusia itu dayus haram asuh kasurgana Allah. Kalau rasa yang ngomongkan itu. Nah kalian anak orang gerak didik, kita belajar malah cakur. Isuk-isuk SD, tos-tos madrasah, tiba-tiba kita belajar malah cakur. Ayo kita serah dengan kiai agur urang di persepuhan ke Abah pas penerus-penerus danya leres tanda betul apa tidak tok yang serahkan disukan gampang atau jauh deket bela anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai jati anak ayo nanti Masya Allah Ustaz Ustaz buku-buku dan kumat dimain kurang berpeti kami ngadengin ceramah kiai di pada gelang menit gua lah peres nyaran karena ada teteh maka singgung tapi barang dipikir-pikir punya teteh oh kita kiai lain galak karunya oh teteh maka ilmu itu gak belum pakaya itu boga lampu gak teteh mau gak sahar majikan teteh. Betul apa tidak? Terus apa enggak? Tak keluar ini ya Ustaz. Teteh manitip. Anak teteh ke Ustaz. Tak pengilmuan kun. Didikin pak akhlakan kun. Mangga tak. Didikin anak. Sok tayangkan Ustaz. Anak teteh. Mangga tak. Meren duit. Ulah. Nekna meren duit ke Ustaz. Mau beli kok Samsung. Tidak tahu dulu. Nah tua sendiri harus jadi dong. Isi jenak yai lupa nak tulis tulis tua kalah ini mana. Nah, kalau bisa kilo tu nak satu kilo. Dia akan setengah karung. Duit nak satu juta. Satu kilo. Tak yai jadi ustaz semangat akan mengajarkan jenak. Alif B T C D. Mana sambil gua nak kurang korek ngaji dia. Jadi kita akan dengan ustaz. Iya makanya waktu saya kelepak ke najis. Awas. Ayo ada kurang. Sebab dia budak kuali ke sebuah kelakan. Coba kabar panah baik dulu ke boka. Gila ini mana ingat. Keindungan nyoka datang ke anak waka. Jor ke tenak teka. Datang di bina di kabut. Dan di mana sofana. Salaman deh. Budak kuali ke sebuah adaban. Awas. Bok budak kuali ke sarapan. Nukana tak. Karena pipi salah, enggak makan halus karena bujur dong. Sasalaman makudu karena iru. langsung diambil tangan Rasul, dicium pandangan Rasul, upangamu kuirungna bab kitu ieu mah sasalaman penataran apa dieu. Coba, ngene sakali dia geger urang sasalaman. Oh. Awas kaset, kurang tanya, satu dicium. Maka kudak kuari dan kudak barat terjauh. Masya Allah, sewa lakan. Coba deh, bapaknya teriuk di payu di dia. Kudak barat itu maluan nih kan. Betul tidak pak? Betul. Waktuannya ikut kemerokulah punten ke depan. Kudak kuari, bapaknya terkendam. Nekati jakwana, lain kata hampura. Coba bapaknya tolong lo siap. Mau kali-kali ke bayar dan anaknya. Ayo anak kurang dari ini supaya ayam kuat. Betul apa tidak? Baru sepantok kesewa akhlakan manusia-manusia kuari. Tinggal nih kurang pergaulan zaman ayam. Ya Allah, ya Rabbi, ya tabikam mati burung abing. Inter mau motor bikang kuari. Hebat mau motor ceng. Baru dua anak tahun 2015 masalah ina anu nyusuan anak pemajikan anu kuari itu. Aing mah lamun aya ojek bikang ceramah ka mana bae mau naik mobil geus mau ojek bae. Kuangan meunah heuneun eta kamu. Saya wa bisa asih murudan di tiral atil Quran kalawan maca kitab suci Al. Tilu bisa asih murudan di qiraati maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Lain geus katana bisa asih murudan kalawan maca kitab dari jami. Luar tadi didik pemuda supaya bisa merhabah cingrat di cingguli imam maca berjanji ada tadi kul imlah abis middatil aniyah mustadirno faydal barokati ala ma'ana lahu fa'amula wa'utanni bihamdim mawaliduhu zadiratul aniyah muntatian minas syukril jamini maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah nadiman minan nasabir syarifi iqdatu halal masami'u bihula Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alih kita juga menghabib dari Jakarta. Masya Allah. Masak-masak berjanji tak bisa hasil meludah. Ayo, ayo ke merapa pun tempat di kecamatan Kuring mah lomba merapa di ayah pun. Sa kecamatan Kuring ayat 17 desa Pabe, ngilu, lomba merapa. Tahun kamari desa kula ngilu, ele, enak deh. Tolol sih kalau kaya ele. Nyawa kaya kia iya, kalau kaya ele ditolol. Mana dina gitu sih iya. Waduh, tindakan-tindakan haji narik baratu. Aik itu buat tadi nak bubuh jenama merahabak kami akan salah. Allah, tidak usah salah ke sebelah kanan. Ayo, kamu balik ke mana? Tenang, bersiap. Ayo, kamu dah sih belajar merahabak. Dia yang penting kalau ada kaki lu belanan, yang penting asal nantung belanan. No, ini merahabak, lu bener nak obatan, hentena obat bulu, ngancol. Gak bawa kape itu, bawa ngancol. Bisa hasil mulu dan kalau orang terjanji bisa, bisa. Ayo ibu, marah cerita berjanji. Ayo pemuda kasih belajar baca rawi. Ia kau di kesarese, jangan merhaba ada ruh. Jangan merhaba kau mau dihantam orang-orang Wahabi, dihantam di orang-orang Muhammadiyah yang anti merhaba, anti maulid, anti segala-gala. Awas, kau di aliran, kurang mulak apa bawa? Aliran dia ada begitu, beda purumiyah jadi saja mana? Punten, purumiyah kurang. Hadirin sekalian, coba pada aliran macam-macam. Kuring tahun kemarin ceramah pemandu di Ciwidey kieu teu ngomong sama masyarakat dirinya. Punten ajengan. Budak dirinya malah lemes ngomongna. Sakumaha kajawab heuleuh. Dicara budak Tangerang di pantai bilang, "Heudas gegerong, sakumaha tai pacul kagaringan, iduh mulut." Heudas. Jadi anak punten ajengan di kami masyarakat aliran di antara aliran kieu di dieu mah. Salat bebas yang harus ka mana bae sebab Allah aya di mana-mana. Waduh. Eta mun kitu, hiji ngalan, hiji ngeten, hiji ngulun, hiji ngidul. Atuh mah imam mun berjamaah. Ruku beredak beda hulu ngaran. Nah iya, iya jawabannya pikir santri, makum ale. Ulah elek orang Wahabi, ulah elek pelajar kemana ruku, nu ale Wahabi. Kita sebabnya saya tanya ahli sunnah wal jamaah, kamu ke sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sok usah banget, kurang dia usah banget lah. Nah, mana dalilnya, mana Qurannya, mana hadisnya, kang orang siap. Doang pang Quran aja hadisnya wah. Saya pula dijawab, numantak aing ke sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numantak aing usah banget, sebab aing liur nempo curuk siap tubuh. Mantap banget aing diusap wae. Jadi aing liur. Hukum akal lawan hukum akal. Dalil lawan dalil. Bareng atau lawan bareng. Mak male. Mak mesti baru dan rajin aja. Sial lawor. Tadri pori berlain-lain kadang-kadang. Momen HP pengen HP. Ustaz tadi kepen main HP. Allah, di rumah aja yang di baca kata. Ya ka haji santri guru budak mulia kula leutikan santri santri aing mobil gablek imaing boga ayo duit aya wan aing bolo-bolo duit jeung bangun negeri sok pegawai negeri gajina berapa duit SMP gajina sabulan 4 juta sabulan 4 juta leuk-leuk aman aing 4 juta menangan sejak ibalik ini 4 juta itu lex. Maka ibu-ibu bapak-bapak sekali deui dengan peringatan Maulid Rasulullah ieu hayu urang kenalkeun anak-anak urang ka Islam, geurak rayongkeun ka Islam, geurak karesep kana Islam, geurak didik dina Islam. Sok aya hadir sadaya urang ka ngaku Islam KTP Islam akhlak Yahudi, di mah urang geus akhlak kafir, di mah urang geus akhlak doang Islam. Ibu jeung bapak geus teu harmonis jeung anak, kolot geus teu ngahargaan ka anak, kolot geus teu ngarujak ka anak, anak geus teu ngahargaan ka kolot. Kunaon ku gara-gara bodoh urang ilmuan? Ya kita kejar hanya duniawi, duniawi di dunia, duniawi. Yuhibbuna kaya wayang saudan mauta. Ingat jamaah kuali resep kana bab dunia, poho kana paeh. Lain ulah disiar dunia kudu disiar, dunia kudu ngan ulah ka istiqol ku dunia. Kom dur asar, beureun salat heula, geus salat mah mangga teruskeun ka sateung. Ieu mah naon ngaranna usaha pot poho salat, poho ngaji. Dunia baik sampai kok ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka dengan peringatan Maulid yang diadakan di Musala Al-Muhajirin, mudah-mudahan masyarakat di sini mendapatkan taufik hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dihampura dosa urang amin. Putra-putri sing saroleh tur salihah amin. Urang sing jembar jilid rezeki anu barokah amin. Panjang umur nu barokah. Anak sing saroleh tur salihah sehingga urang di ulah wakan di wakan ya Allah. Mucat bisa sejarah tanah suci Makkatul Mukarramah Madinatul Munawwarah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min al-mutamassikin bi syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya hadiyal mutinnin wa ya rahimal mudhnibin wa ya muqil atharatil atirin irham abdaka dal khatarin adin wal muslimin kullahum ajma'in waj'alna min al-akhyaril marzuqin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين. Sakit tu apa yang turun? Kau tidak turun. Galak, keras, khas, Jamaluddin. Lamun Haji Jamaluddin ngomongna lemes, hajarkeun Haji Jamaluddin acu. Kumaha kula ngomongna heuras sebab kula teu leutikna di barapan gedung blok teh bapa kula. Ira sih. Ampun da itunya. Buah tomat, buah cempedak. Tamat udah. Buah jeruk, buah delima, buah melon, buah anggur, itulah nama buah-buahan. Adana Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.